بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita lanjutkan kajian Alfiah di Bani Balik Al-Maful Fih Wawu Al-Musamma Ta'afan. Al-Maful Fih yang juga disebut dengan Ta'af. Qala Ibnu Malik Rahimahullah, الضعف وقت أو مكان ضمنا في اضطراد قاه ننفث أزمنا ضعف ialah isim yang menunjukkan waktu atau tempat yang biasanya mengandung makna fi di dalamnya. Contoh, huna pungkus azmuna. Fansipu bil waqi fihi mudhara, kana wa ila fanwihi muqaddara. Nasabkan maful fi dengan sesuatu yang nampak. Jika tidak nampak, maka niatkan, dikira-kirakan dengan sesuatu tersebut. Wa kullu waqtin qabilun zaka wa ma yaqbaluhul makanu illa mubhama nahul jihati wal maqadiri wa ma sigha minal fi'li kamarman min ramah. Setiap isim yang menunjukkan arti waktu bisa menjadi maful fi. Adapun yang menunjukkan arti tempat tidak bisa, kecuali berbentuk mubham seperti arah, ukuran, dan yang dibentuk dari fi'il seperti marban dari roman. Wasatu kauni damaki son ayyako zarfalima fi asli ma'ujtama. Syarat yang dari fi'il bisa menjadi zarf jika memiliki asal yang sama dengan fi'ilnya. Wa ma yura zarfan wa ghayra zarfi fadakadu tasarrufi fil urfi wa ghayru dil tasarrufi alladhi lazim tahfiyatan aw shibaha minal qalim. Dan apa saja yang dianggap dorof dan selain dorof, maka ada yang secara kebiasaan mutasarrif, ada yang ghairu mutasarrif yang selalu berbentuk dorof atau yang menyerupainya dari kalim atau kalimah. Wa qad yanubu ad makarin masjaru wa dhaqafi dharfi zamani yakfuru. Terkadang masjar mengganti posisi dharaf makan, dan banyak hal tersebut terjadi pada dharaf zaman. Wallahu ta'ala bissawab. Pembahasan kita tentang al-maf'ul fihi masail. Al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama. Al-maful fi huwa ismun mansubun ala takdiri fi yudkar libayani zamanil fi'li au makanihi. Nahu safara Zaidun lailan masa Zaidun milan maf'ul fi'i Allah isim nasab yang dikira-kirakan dengan fi yang disebutkan untuk menjelaskan waktu perbuatan atau tempat perbuatan. Contoh safar Zaidun lailan masa Zaidun milan ai fi lailin wa fi milin. Al-mas'alatu tsaniyah An-nasibu lil-maf'uli fihi imma madhkuran nahu Zahaba Zaidun. Naharan. Au mahdufun jawazan. Nahu ayyukala mata cipta fatakul yaumal jum'ah wa taqdir cipta yaumal jum'ah atau wujuban kama idza waqa'a adz-dzarfu sifatan nahu marartu bi rajulin indaka aw silatan nahu jaa alladhi indaka أو حالا نحو مرت بزيد عندك أو خبرا نحو زيد عندك فالعامل في هذه الظروف محذوف الوجوب والتقدير استقر أو مستقر في غير الصلة نعم عامل yang menasabkan maf'ul fi itu ada yang disebutkan lafadznya secara jelas seperti dahaba zaidun naharan, ada dahabanya ya, tafiil yang merupakan ambil yang menasabkan maful fi nahar. Ada kalanya dibuang yang sifatnya jawaz. Seperti ada yang bertanya, mata cita, kapan kamu datang? Engkau jawab, yaumal jum'ah. Langsung dinasab menjadi maful fi. Takdirnya ialah jitu yaumal jum'ah. Nah, jitu dibuang amilnya ya. Jitu itu amilnya terus dibuang, jawazan. Ada juga yang dibuang secara wujuban. Itu amil yang menasabkan maful fi itu dibuang secara wajib. Enggak boleh ditambahkan. Seperti kalau dhorofnya itu menjadi na'at. Contoh martu bi rajulin indaka. Indaka na'at sifat jumlah, ya kan? Itu sebetulnya asalnya maful fi yang amilnya dibuang. Tadinya ialah istakoro. Nah, istakoro itulah yang naat indaka tetap maful fi. Berhubung istakoronya itu dibuang, enggak nampak, maka indaka menjadi naat sebul jumlah. Karena sebelumnya berpanakira rajulin. Atau menjadi silah, silatul mausul. Ja'alladhi indaka. Indaka silatul mausul sibul jumlah. Sebetulnya itu maful fi yang membuang amil yang secara wujuban. Tadinya ialah istakhara. Ya. Baik. Atau dhorofnya menjadi hal. Contohnya marartu bi zaidin indaka. Indaka hal sibul jumlah. Karena sebelumnya ma'rifat. Kalau arjulin indaka na'at sibul jumlah. Sebelumnya apa? Nakira. Ini zaidin indaka hal sibul jumlah. Nah, sebetulnya itu maful fi yang membuat ambilnya secara wajib istakhara. Atau menjadi khobar. Contohnya zaidun indaka. Zaidun tajak indaka khobar sibul jumlah. Nah, sebetulnya itu tetap maful fi yang membuang amilnya. Itu apa? Istakhara. Nah. Atau mustakirun. Boleh. Kecuali kalau silah. Nah, harus istakhara. Ja'a alladhi istakhara indaka. Enggak boleh ja'a alladhi mustakirun, ya. Nah. Semuanya boleh ditakdirkan dengan istakhara atau mustakirun. Kecuali yang silatul mausul ambilnya dhorof di situ takdirnya ialah istakhara, enggak boleh mustajir. Nah, paham ini ya. Taib al mas'alatu ats-tsalitsah. Masalah yang ketiga. Ismul zaman yang baru nasba alal maf'ul fi mutlaqan. Nahu sirtu lahbatan. Sirtu lahbatan, pakai dhok. Sirtu yaumal jum'ati. Sirtu yauman tawilan. Sirtu yaumaini. Isim yang menunjukkan arti waktu. Semuanya bisa dinasab menjadi maf'ul fi secara mutlak. Apapun isim yang artinya ialah masa atau waktu bisa dinasab menjadi maf'ul fi secara mutlak. Jadi tanpa syarat, enggak dipilah-pilah. Semuanya bisa. Contohnya sirtu lahdatan, aku berjalan lahdatan sejenak. Sirtu yaumal jum'ah, aku berjalan pada hari Jumat. Atau sirtu yauman tawilan, aku berjalan di hari yang panjang. Sirtu yaumain, aku berjalan selama dua hari. Lahdatan, yaumal jum'ah, yauman tawilan, yaumain, semuanya jadi apa? Maf'ul fi, dorof zaman. Al-mas'alah itu Arabiah. Ismul makan la yakbalun nasba minhu illa naw'an. Al-awwal al-mubham. Tsani ma sigha min al-masdar, ma sigha min al-masdar. Isim yang menunjukkan arti tempat. Simakan. Tidak boleh dinasab menjadi maf'ul fih kecuali dua macam. Yang pertama, isim makan yang mubham. Yang kedua, isim makan yang dibentuk dari masdar. Masira nal masdar. Al-mas'alatu al-khamisah. Ad-dhaful mubham lil makani wa ma dalla ala makanin ghairi muayyanin. Ai laisa lahu suratun, pakai sad laisa lahu suratun, idharaf makan mubham. Ini ad-dharful mubham min al-makan, namanya idharaf makan mubham, yang katanya bisa dinasab jadi maful fi'il ya. Ialah isim yang menunjukkan tempat yang tidak ditentukan, yakni tidak memiliki bentuk nyata tempat tersebut. Nah, saya tanya, baitun, rumah, ada bentuknya enggak rumah itu? Hah? Ada rumahnya, ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang kecil, ada yang besar, ya, ada yang lebar, ada yang panjang. Berarti itu bukan dharaf mubham lil makan, ya, tak bisa dinasab menjadi maful fi'il. Masjid. Hah? Ini tempatnya tak tentu atau tidak tertentu, terbentuk atau tidak terbentuk. Hah? Tak tentu dan terbentuk ya. Berarti ini bukan dharaf mubham lil makan. Tak boleh dinasab menjadi maful fi'il. Sukun, pasar. Itu ada bentuknya apa enggak? Pasar itu ada, berarti itu bukan dharaf mubham lil makan. Tak boleh dinasab menjadi maful fi'il. Paham ya? Kalau di depan itu menunjukkan arti tempat ya, di depan ya. Depan itu ada wujudnya enggak? Ada bentuknya? Ada. Nah, yang kayak gini ini yang namanya dharaf mubham lil makan. Paham ya? Baik. Wa huwa kal jihati nahu fauqa tahta fauqa wa tahta wa yamina wa shimala wa amama wa khalfa wa nahwi dalik dan yang seperti itu. Taqulu jalasa Zaidun amamal ustadi amamal ustadi naam maful fi dharaf makan mubaham. Jadi yang mubaham itu seperti jihad. Jihad itu pakai tak ya. Arah fauqa di atas, tahta di bawah, yaminan di kanan, shimala kiri, amama depan, khalfa di belakang, atau yang seperti itu. Ada yang lain banyak ya. Nah, tujaha apalagi itu. Nah, asyarku timur, al-gharb barat ya. Nah, kemudian asyimal utara, al-janub selatan ya. Asyimal asyarqi timur laut, asyimal al-gharbi barat laut. Al-Janub, Al-Syarqi, Tenggara. Al-Janub, Al-Ghurbi, Barat Laut. Ya, Barat. Lain-lain. Itu namanya mata arah angin ya. Nah, tapi gak ada wujudnya itu. Kamu ke timur terus. Mana timur ini? Tidak ada bentuknya timur. Baik, tapi menuju ke suatu tempat. Jadi maka namanya maka. Ubah. Wakal makodir. Tulis. Wakal makodiri. Nahwu mirin wa farsakhin wa baridin mitren wa kilometrik kilometer baik ya kilo mitren termasuk yang mubham adalah makodir ukuran luas jarak ya. Nah, seperti mil satu mil, farsah satu farsah, barit satu barit, metrin satu meter, kilometrin satu kilometer, ya. Nah, takul sirtu milan, aku berjalan sejauh satu mil. Milan maf'ul fi, ya, dharaf akan mubham, ya. Baik. Al-mas'alatu as-sadisah. Masih Rabnil Masgar Masih Rabnil Masgar Yunsab Yang Sobu Alal Maf'uli Fi syarti ayun soba bima yujami'uhu fil istiqaqi min aslin wahidin ayun soba bima yuja mi'uhu fil istiqaqi maksin min aslin wahidin nahu jalasa zaidun majlisal ustadi ذهبت مذهب ذوي العقل ذوي ada ya-nya العقل adapun yang dibentuk dari masjar maka bisa dinasab menjadi maf'ul fi dengan syarat dia itu dinasabkan oleh lafaz yang memiliki kesamaan dalam pengambilan pembuatan ya, istiqaq. Jadi yang menasabkannya ialah lafaz yang sumber pengambilan pembuatannya sama. Seperti contoh jalasa Zaidun majlisal ustadi, majlisa ya dengan jalasa itu sumber pengambilannya sama, itu al-julus. Nah, ya, maka majlisa dinasab dengan jalasa menjadi maful fi. Paham gak ini? Jadi yang dibentuk dari masdar bisa dinasabkan menjadi maful fi dengan syarat dia itu dinasabkan oleh lafaz yang sumber pengambilannya sama dengan dia. Sumber pengambilan dalam pembentukan lafaz, ya. Contohnya jalasa Zaidun majlisa al-ustadi. Nah, majlisa maful fi dinasabkan oleh jalasa. Nah, jalasa sama majlisa sumber pengambilan dalam pembentukan lafaz itu sama, yaitu al-julus. Dari masdar julus. Nah. Zahabtu madhaba zawil akli. Nah, madhaba itu adalah yang dibentuk dari masdar, diambil dari masdar, yang mana yang menasabkan ialah lafaz yang juga diambil dari masdar yang sama. Zahaba sama madhab diambil dari apa ini? Lafaz zahaban. Nah, masdarnya sama zahaban. Sumber pengambilan untuk membentuk lafaz madhab sama zahaba sama. Kalau beda sumber pengambilannya, maka enggak boleh dinasab menjadi maful fi. Ya. Nah, contoh misalkan syartu fi madhabika. Enggak boleh syartu madhabaka. Aku berjalan semadhab denganmu. Nah, satunya syartu diambil dari sayyir. Satunya madhab diambil dari zahab. Beda pengambilannya, ya. Maka enggak boleh madhab tadi dinasabkan menjadi maful fi. Syartu fi madhabika boleh. Kalau syartu madhabaka tak boleh. Karena sumber pengambilannya itu masdarnya berbeda. Nah, jadi masih romil masdar itu bukan masdar, tapi lafaz yang dibentuk dari masdar. Itu ya, lafaz yang dibentuk dari masdar atau ngambil dari masdar huruf-hurufnya itu, ya. Itu syarat bisa dinasab menjadi maful fi harus dinasabkan oleh lafaz fi'il yang sumber masdarnya sama dengan dia. Jalasa Zaidun majlisa al-ustadi. Kalau kok ada Zaidun mak'ada al-ustadi. Dahaba Zaidun madhabal ustadi. Kalau beda sumber masdarnya, maka tidak boleh dinasabkan menjadi maful fi. Terus bagaimana? Kasin huruf jar fi. Kayak tadi itu. Syartu fi madhabika. Aku berjalan dengan madhab. Enggak boleh syartu madhabaka. Baik. Al-mas'alah itu as-sabi'ah. Dha'ful zaman wa dha'ful makan naw'an mutasarrif wa ghair mutasarrif. Thank you. Dhorof zaman dan dhorof makan itu ada dua. Ada yang berbentuk mutasarif, ada yang berbentuk ghairu mutasarif. Fal mutasarif, fal mutasarifu huwa ma ustu'mila maf'ulan fi wa ghairahu. Yaumin wa makanin. Nahu sirtu yauman wa jalastu makanan. Sirtu yauman wa jalastu makanan. Yaumul Jum'ati yaumun mubarakun. Yaumul Jum'ati yaumun mubarakun. Maka nuka hasanun. Jaa yaumul jum'ati. Irtafa'a pakai ain. Irtafa'a makanuka. Jadi baik dhorof zaman atau dhorof makan itu terbagi menjadi apa ini? Mutasarif dan ghair mutasarif. Yang dimaksud dengan dhorof mutasarif ialah dhorof yang bisa dipakai untuk maf'ul fi, bisa dipakai untuk yang lain. Bisa menjadi yang lain selain maf'ul fi. Contohnya yaumun dan makan. Syartu yauman. Yauman jadi apa? Maf'ul fi. Jelas tu makanan, makanan jadi apa? Maful fi. Yaumul Jum'ati, yaumul mubar. Yaumul Jum'ati jadi apa? Tada. Yaumul mubar. Khobar. Ya kan? Bukan maful fi. Maka nukah hasan, maka nukah mubtada. Hasanun khobar. Bisa jadi khobar. Ya. Jadi, bisa jadi mubtada. Ja'a yaumul Jum'ati. Yaumul Jum'ati jadi apa? Fa'il. Irtafa'a makanuka. Makanuka jadi apa? Fa'il. Nah, pokoknya yang dimaksud dhorof mutasarif itu ialah dhorof yang bisa menjadi maf'ul fi, bisa juga menjadi yang lain. Ya. Nah, contohnya lafaz yaumun untuk mewakili dhorof apa ini? Zaman. Makanun untuk mewakili dhorof makan. Ya. Wa ghairul mutasarif wa ghairul mutasarrifi huwa ma la yusta'malu. Illa dhorfan au shibhahu. Illa dhorfan au shibhahu. Illa nahwu sahar. Takulu kumtu minan naumi saharau. ونحن قولي تعالى bukan sahar cukup sahar naumi sahar. Sahar mahful fi tidak boleh dipakai untuk yang lain, namanya ghair mutasarrif. Wa fauqa nahu jelas fauqa, aku duduk di atas rumah. Au kada fauqa selalu menjadi maful fi, maka dia apa ini? Ghairul mutasarrif. Wa inda waladun nahwu jalasa zaidun indal ustad. Au ladun al ustad. Inda ladun selalu menjadi maful fi, karena dia dharaf ghair mutasarrif. Wal muradu bi syibhi dhafiyah, annahu la yakhruju ani dhafiyah illa istikmalihi majruran bimin. Nahu inda waladun takulu kharajtu min indi zaidin au billadun zaidin. Nah, jadi yang dimaksud dengan ghairul mutasarrif itu berarti dorof-dorof yang hanya digunakan untuk apa ini? Sebagai maful fi, ya, tidak untuk yang lain. Contohnya sahar, ya, nggak boleh tanwin sahar, ya, sahar, fauqa, ya, inda, ladun. Ada punya dimaksud dengan sibut dorof, ya kan? Kan nanti sebutkan bahasanya ghairu mutasarrif itu hanya dipakai untuk dorof, maful fi atau sibut dorof, ya. Yang dimaksud ialah dia tetap pada kedorofannya dengan dijarkan pakai min. Ini hanya untuk indah dan ladun. Jadi indah sama ladun disebut sibut dorofi, karena dengan dikasih min maka dia tidak bisa keluar dari kedorofannya. Contohnya khoratu min indi zaid atau min ladun zaid. Baik. Al-mas'alah itu atasiyah. Asamina. Al-mas'alah itu asamina. Yanubu al-masdaru antar fil makan qalilan. Kaqaulika jalastu qurba zaidin. Ay makana qurbi zaidin. Wa yakthuru iqamatul masdari. Wa yakthuru iqamatul masdari muqama dorfiz zaman. Wa yakthuru iqamatul masdari muqama dorfiz zaman. Nahwu. Usafiru tulu as syamsi. Usafiru tulu as syamsi ay waqta tulu as syamsi. Masdar terkadang mewakili dorof makan, tapi yang semacam ini sedikit. Jadi dia itu masdar menjadi maful fi mewakili dorof makan, tapi ini cuma sedikit. Contohnya jelas pun qurba zaidin, aku duduk di dekatnya Zaid. Kurbun dari korban, ya. Nah, ini juga bukan masdar, bukan masdar yuk buka dorah apa ini makan ya, tapi masdar. Mengganti posisi dorah makan. Ai makana kurbi zaid. Yang banyak masdar mengganti posisi dorah zaman. Itu masdar mengganti dorah zaman. Itu yang banyak. Contoh usafir tulu asamsi. Aku safar ketika matahari terbit. Tulu dari tola'ah. Masdar ya kan? Mengganti posisi dorah zaman. Ai waqta tulu isyams. Ini yang banyak terjadi. Wadzalika qauluhu, itulah yang dimaksud. Wa qad yanubu an makanin masdaru wa dzaka fi dzarfis zamani yakturu. Terkadang masdar mewakili dorakan. Terkadang paling sedikit. Kalau mewakili dorak zaman maka banyak. Wa qad yanubu an makanin masdaru wa dzaka fi dzarfis zaman yakturu. Baik, al-mas'alah itu at-tasi'ah. Nah, ayo. Yanubu anidrafi fayun sobu alal maf'uli fi siwa al-masdar. Khamsatu al-fadhin. Ini sebagai tambahan ya. Yang mewakili dorah kemudian dinasab menjadi maf'ul fi selain masdar tadi ada lima. Dan sebetulnya total enam ya, tapi lima selain masdar tadi. Al-awwal. Kullun au ba'dun. Nahu. Masaitu kull al-farsah. Ra'aituhu ba'dal ahyan. Agak cepat ya. Nah. Waktunya sudah habis soalnya. Lafadz kullun atau lafadz ba'dun. Contoh masaitu kullal farsah. Aku berjalan sepenuh farsah. Kulla aful fi naibut dha'f. Ra'aitu ba'dal ahyan, aku melihat dia di sebagian waktu. Ba'dal ahyani maful fi naibut dha'f. Asan as-sifatu waqaftu tawilan ay waqtan tawilan. Yang kedua adalah na'at. Ini asalnya na'at bagi dorof. Dorofnya dibuang, na'atnya ganti posisi dorof itu. Contohnya waqaftu tawilan, aku berdiri lama sekali. Tawilan maful fi na'ibu dorof. Asalnya waqtan tawilan. Athalis ismu isyarah. Nah, sirtu dalikal yaum. Dalika maful fi naibu dar isim isyar. Arabi al-ajad. Nah, safartu 30 yauman. 30 nasab maful fi naibu dharf dari adat bilangan. Al-Khamis al-fadun masmu'atun. Al-fadun masmu'atun. Ini lafad-lafad yang sifatnya samai. Ya, harus dihafal. Nahu ahakkan annaka dahib. Ahakkan annaka dhahib, apakah benar kamu akan pergi? Wal aslu afi haqqin. Nah, ahakkan, haqqan maful fi. Ya, naibu dhaf min alfadil masmu'ah, lafaz-lafaz yang harus didengar samain, enggak bisa dikiaskan ya. Asalnya afi haqqin annaka dhahib. Baik, wallahu taala al-abswab. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang maful fi atau dhaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.